Udah nonton film Petualangan Sherina belum? Pasti udah kan? Film itu adalah film pertamaku. Film musikal itu disutradarai oleh Om Riri Riza. Karena film musikal, tentunya banyak lagu-lagunya dong. Hampir semua lagu-lagu ditulis oleh Om Elva Sesoria dan Tante Mira Lesmana. Nah, salah satunya adalah lagu berikut ini. Judulnya Lihatlah Lebih Dekat. Lagu ini adalah lagu pertamaku, di mana aku bernyanyi sambil bermain piano. Hatiku sedih, hatiku gundah, tak ingin pergi berpisah. Hatiku bertanya, hatiku curiga, mungkinkah ku temui kebahagiaan?